tribun kami bersama, bersama kami berjuang, berdiri dan bersuara, bersatu tekadkan hati, bulatkan seluruh nyali, terus di belakangmu untuk mendukung. Percayalah, raihlah kebanggaan kita semua. Berjuanglah, kau pahlawan di lapangan, di tribun kami bakar semangatmu. Di tribun kami berada, di tribun kami bersama, bersama kami berjuang, berdiri dan bersuara, bersatu tekadkan hati, bulatkan seluruh nyali, terus di belakangmu untuk mendukungmu. Menanglah dan percayalah, raihlah kebanggaan kita semua. Berjuanglah, kau pahlawan di lapangan, di tribun kami bakar semangatmu. Persebaya, kau emosi jiwaku. Persebaya, kami haus gol kamu. Hancurkanlah semua yang menghadangmu. Arek bonek selalu mendukungmu.